Kau punya tetangga rewel, jika ngomong mulutnya bawel. Bertetangga tak mau akur, salah-salah bisa bertempur. Tetangga, tetangga, tetangga, tetangga. Kalau punya tetangga usil, ribut karena soal yang kecil. Soal ayam mencuat di pagar, langsung sibuk ngajak bertengkar. Tetangga, tetangga, tetangga. Kalau punya tetangga cerewet, mulut ribut seperti bebek. Perang dingin kembang terjadi, adu tinju akhirnya pasti. Tetangga, tetangga, tetangga, tetangga. Bertetangga jangan soal yang kecil. Soal ayam mencok di pagar, langsung sibuk ajak bertengkar. Tetangga, tetangga.